Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kehidupan dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang banyak terkadang melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perumpamaan, permisalan kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhrun bainakum wa takarrun wa takatsrun fil amwali wal aulad kama thal ghaisin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa idwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, hanyalah hal-hal yang melalaikan dan perhiasan serta hal-hal yang menjadikan kalian bermegah-megahan, memperbanyak anak dan harta keturunan, anak dan harta dan anak keturunan. Perumpamaan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti air hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang menakjubkan orang yang menanamnya. Kemudian tanaman tersebut setelah dia indah, setelah dia menyejukkan mata, namun pada akhirnya dia akan kering, dia akan hancur, dan dia akan menjadi hal yang tidak menyejukkan mata lagi. Kemudian kata Allah, dan di dalam negeri akhirat ada adab yang pedih dan ampunan serta keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang melalaikan. Itulah ma'asyar muslimin, perumpamaan kehidupan di dunia ini. Kita lihat pepohonan, tanaman, tumbuh-tumbuhan yang sangat indah ini, namun tidak ada yang kekal abadi. Sebentar lagi dia akan mengering, sebentar lagi dia akan rontok, dia akan hancur. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan hancur. Dunia tempat yang sementara. Oleh karena itulah ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau kita mengetahui akan hal seperti itu, mengapa kita terlalu tamak kepada dunia? Mengapa kita lalai dari negeri akhirat yang mana dunia akan hancur dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itulah Rasulullah SAW berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Jadilah kalian di dunia seperti seorang yang melewati sebuah jalan atau seorang musafir, yang mana seorang musafir tidak akan mungkin berlama-lama di tempat perantauannya. Seorang yang lewat di jalan tidak akan mungkin dia berhenti tengah jalan, dia pasti akan melewatinya dan akan sampai kepada tujuannya. Itulah kehidupan dunia yang mana tidak akan mungkin manusia kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itulah ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang harus kita betul-betul kejar adalah kebahagiaan kehidupan di akhirat yang itu semuanya kekal abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita, di akhirat ada azab yang pedih, neraka jahanam, na'udzubillahi min dalik, dan ada ampunan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia itu amat melalaikan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang beriman, janganlah anak keturunan kalian, harta kalian melalaikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah ke negeri akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah taqwallah azza wa jalla. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.